نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حتى تقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, khatib al-fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai para hamba Allah, tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna yang sebenar-benarnya menjalankan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Meskipun masih ada perintah Allah yang masih berat-rasa untuk kita kerjakan, tinggalkan semua perintah larangan-larangan Allah, baik yang halal maupun yang makruh. Meskipun masih ada larangan yang Allah haramkan bagi kita, masih menjadi hobi dan kesenangan kita. Namun demi mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri orang bertakwa yang menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengamalkan dan senantiasa membaca kitab Allah Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif lam mim. Dzalika kitabu la hudan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka senantiasa mengeluarkan rezeki dari apa yang mereka yang Allah titipkan pada mereka, dan mereka beriman, berseriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan baik kepada mereka dan kepada orang-orang sebelum mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam petunjuk Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kuat iman bagi Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini petunjuk kita, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada hadirin petunjuk hidup yang lebih hebat, lebih lurus, lebih cocok bagi kita kecuali Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lil lati hiya aqwa." Al-Qur'an ini akan menunjukkan kepada manusia jalan yang paling lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang paling cocok, tidak ada gaya hidup bagi kita yang paling tepat kecuali gaya hidup yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an. Kuat iman bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya derajat manusia hina atau mulianya di sisi Allah, dan nanti beruntung atau tersiksa di hari kiamat tergantung dari cara dia memperlakukan Al-Qur'an. Kuat iman bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bacaan Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa satu huruf man qara'a harfan min Al-Qur'an walahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri asaiha. Dan siapa orang yang mengerjakan satu kebajikan, maka 10 pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun حرف ولا حرف وميم حرف namun ada satu huruf لفظ satu huruf ميم satu huruf maknanya setiap hamba Allah yang hanya membaca alif lam mim dari Al-Qur'an dia akan mendapatkan 30 pahala ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala maka berakarlah diri dengan Al-Qur'an kalamullah maka sesungguhnya dialah penolong kita di dunia dan akhirat. Dr. Ain Saifuddin Qasim Imam Nabi Allah. Beliau adalah lulusan Al-Azhar. Saat itu beliau berkisah kepada saya bahwa saat menyelesaikan disertasinya Qasim Imam, maka profesor pembimbingnya terserang penyakit dan koma dirawat di ICU. Saat air sedang mengunjungi Qasim Imam Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga dari profesor memberitahukan bahwa profesor dalam kondisi koma, tidak mengenal anak dan istrinya, tidak ingat apa-apa, dan tidak bisa mendengar, makan pun susah. Air menyinguk di rumah sakit, dan dia lihat profesor terbaring, diranjang kesakitan. Qasim Imam rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saat air lihat, salah satu keluarga mengatakan nanti kalau engkau diizinkan masuk, tidak usah diajak ngobrol, karena profesor tidak bisa merespon. Profesor tidak bisa mendengar, dan dia lupa sama sekali tentang alam dunia ini. Maka ayah mendengarkan, kalau kau mau, maka duduklah, doakan, dan bacakan Al-Quran. Biasanya, kalau dibacakan Al-Quran, insyaAllah, dia akan menjadi tenang. Maka giliran ayah datang masuk menjenguk ke ruangan ICU. Saat itu, kota lima, seperti Allah, ayah duduk di sampingnya. Maka saat itu, kemudian ayah mengucap salat, yang membacakan doa, dan seperti keluarga mengatakan kalau mau bacakan Al-Quran. Ayah pun bercerita kepada saya bacakan surat Al-Fatihah di sisi profesor yang sedang koma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru saja saya bacakan beberapa ayat, tiba-tiba nafas yang tadi tersengal-sengal, maka tiba-tiba kemudian terasa menjadi nyaman. Saya senang melihat responnya. Dan saat itu usai baca Al-Fatihah, maka ayah membacakan di sisinya profesor yang sedang terbaring, saya membaca surat Thaha Ustaz. Maka kemudian ayah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula. Saya membacakan kata ayat beberapa ayat memasuki ayat ke-20 sekian, maka tiba-tiba kemudian saya lihat tangan kiri profesor ngangkat Ustaz. Begitu ngangkat saya senang, saya kira dia mulai bertenaga, maka tangannya kemudian pegang tangan saya juga senang. Tapi luar biasanya tiba-tiba tangan profesor menjebak saya sehingga tangannya lambat-lambat makin kuat, makin keras. Tiba-tiba saya tersadar, oh jangan-jangan profesor ingin memberitahukan ada satu ayat yang terlupa. Maka dan terus cengkrama tidak pernah lepas hingga ketika saya temukan ayat yang serupa. Saat itu cengkrama mulai berlepas. Dan anak saya buat terima kepada Allah, ayat mengatakan kepada saya bersaksi Ustaz bahwa profesor itu yang hafal Al-Quran, dia boleh lupa terhadap anaknya, lupa terhadap keluarganya, lupa terhadap dirinya, lupa terhadap namanya, namun subhanallah hafal Al-Quran rupanya ada dalam memori bawah sadar profesor ini. Ada saya kuasa iman bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana kejadian hari kiamat Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Di hari itu kuasa iman Allah menceritakan masing-masing kita akan berlari tidak mengenal dengan saudaranya, dengan ibu dan bapaknya, dengan istri dan anaknya. Masing-masing manusia akan berlari punya urusan yang takut paling sendiri-sendiri. Dan ikhwatul iman seperti Allah, bahkan Rasulullah SAW memberitahukan kepada seluruh muslimin di hadapan istrinya Siti Aisyah, Rasul mengatakan yusyarun nas yaumal qiyamah urasan. Nanti di hari kiamat kita semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Saat itu Rasulullah telah mengatakan masing-masing manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Khotbah lima umat di Allah. Bayangkan dan kembalikan hari itu. Namun ada dari khotbah lima di hari itu Rasulullah menyampaikan sabdanya. Yukfalu sahibul Quran bagi mereka yang senantiasa baca Al Quran, memperbanyak hafalan Al Quran, mengamalkan Al Quran. Para malaikat berseru, ikra, baca Al Quran. Wartau dan naiklah engkau menuju surga meninggi tangga-tangga. Fa'inna manzilatanya inda akhiril ayat rotah. Karena sesungguhnya derajatmu di surga tergantung hingga akhir ayat yang engkau baca. Subhanallah. Tidakkah kita pikirkan sendiri terhadap istri kita tidak kenal, terhadap anak kita lupa, bapak ibu berlari dari kita, saudara-saudara tidak ada satupun yang menamatkan kita. Namun saat ini kuatkan iman, semuanya boleh kita lupa. Namun ahli Quran kuatkan iman senantiasa akan hafal. Dan para malaikat akan menyambut, para malaikat mengatakan ikra, bacalah Al-Quran. Maka naiklah menuju surga Allah. Karena sesungguhnya posisimu nanti di surga tergantung dari akhir ayat yang kau baca. Maka berdoalah yang kau terima, berdoalah memohon rahmat Allah agar kita semuanya dijadikan ahli Quran, agar kita senantiasa membaca Al-Quran pada pagi, petang, siang dan malam, dan agar Allah jadikan Al-Quran jadi iman kita, penunjuk hidup kita di dunia dan akhirat. Barakallahu wa lakum Quran al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ويا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سيدنا الجمعه برحمه الله سبحانه وتعالى القران senantiasa akan menjadi syifa obat bagi diri kita. Tatkala yang mau terima, para dokter, para tabib, semuanya seluruh tidak mampu menyembuhkan, maka Allah akan menurunkan penyembuhan salah satunya dengan Al-Quran. Kau terima rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diminta seekor lima seorang ibu bernama Siti Aisyah. Dia mengatakan, Ustaz, semua jemaah di sini semuanya tahu bahwa kaki saya dua-duanya sudah membusuk. Umur saya 82 tahun. Dokter mengatakan, ada yang mengatakan ini karena lupus, ada yang mengatakan ini diabetes, ada yang mengatakan ini komplikasi, dan semuanya serba aneh opininya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan dua-dua kaki saya busuk ini. Maka subhanallah sakitnya tidak terasa. Saking sakitnya saya sering mengeluh. Saya sering bilang kepada anak saya, potong saja kaki saya ini. Ada sebuah telinga rahmat Allah. Ibu Siti Aisyah berusia 82 tahun mengatakan, maka ada seorang ustaz datang ke rumah saya. Dia menyinggung, bu, daripada mengeluh, bacalah Al-Quran. Ustaz, saya tidak bisa baca Al-Quran. Bu, mari saya tuntun. Ustaz itu bagaikan malaikat Allah sendiri menuntun seorang hamba untuk bisa baca dalam Al-Quran. Maka setiap pagi Ustaz minimal 2 jam dia pasti saya baca Al-Quran, mahrajnya, tajwidnya, hingga tidak terasa. Rupanya setiap kali pertemuan 2 jam saya baca. Dan subhanallah, hati saya tenang, kegelisahan hilang. Dan subhanallah, di hadapan para jemaah dia angkat kakinya. Sekarang Ustaz, lihat kaki saya, tidak satu pun berkas ada sisa dari penyakit itu. Alhamdulillah, Allah sembuhkan penyakit saya. Inna waliyallahu alladhi nazzala kitab. Sungguh sang penolongku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawalla as-salihin, dan Allah akan urus kita, dialah cahaya kita, dia memberi syafaat kita, dunia dan akhirat. Maka yang buat lima bagi Allah, lima bagi seorang muslim baca Al-Quran satu juz sehari. Mulailah buat lima bagi Allah, sungguh dia ada bacaan ini hebat dari Al-Quran. Tidak ada lagu yang lebih nikmat untuk didengarkan kecuali Al-Quran. Dialah firman Allah yang dianggap ibadah ketika membacanya, agar senantiasa diulang dan senantiasa berawat. Tidak ada orang yang pernah jenuh dan bosan meskipun berkali-kali menghafalkan Al-Quran. Maka beruntung bagi hamba-hamba Allah yang hidupnya senantiasa berdasarkan Al-Quran, maka akan merugi bagi mereka yang senantiasa mengabaikan Al-Quran. Hingga Rasulullah SAW mengatakan, dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Rasul, ya Rab, inna qaumi sakhadhu hadzal Qur'ana manjura." Rasul pernah mengadu kepada Allah Tuhannya, "Wahai Allah Tuhanku, sungguh umatku, sungguh kaumku telah banyak yang telah menjadikan Al-Quran sia-sia, diabaikan, ditinggalkan. Padahal dialah penyelamat kita, dialah penerang hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita senantiasa akrab dengan Al-Quran." Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi masa sungguh kami semua manusia ya Allah hidup merugi, kecuali mereka di antara hamba-hambamu yang mau beriman padamu ya Allah, lalu mengerjakan banyak amal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebajikan, ingat mengingatkan dalam kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم بارك لأمة محمد، اللهم ارض عن أمة محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واذكروا على نعم يزدكم وصلوا من قبل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.